Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita mempertontonkan kepada anak kita yang masih kecil video yang isinya makhluk hidup berupa macam-macam hewan? Terus pertanyaan sebagai apa? Sebagai pelajaran. Ya mungkin sebagai pelajaran atau pengenalan gitu. Al-muhim barakallahu fikum, walaupun hukum asalnya gambar-gambar itu haram, kalau sesuatu ada hajat, ada pelajaran yang ingin diajarkan kepada mereka dan sebagainya, sebagian ulama membolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, bukan sebagai hukum asal, tetapi ketika ada darurah tertentu, ada hajat tertentu yang memang terpaksa harus menggunakan gambar-gambar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.